Persija punya The Jack untuk membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami Arema. Salam satu jiwa di Indonesia. Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema. Kami Arema. Salam satu jiwa di Indonesia. Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan. Kami Arema. Bahu-membahu selalu bersatu padu dalam satu jiwa. Supporter sepak bola ada satu namanya Arema. Fanatik bukan sekedar fanatik, tapi berkode etik. Hadir membela tim favorit biar bisa main cantik. Lapangan hijau selalu nyentrik, ada saja yang bisa disuguhkan. Semuanya bisa kelihatan cantik. Dari 1987, almarhum Acuk Zainal mendirikan klub bola Arema. Mr. Ovan Toby, Sami Cool, dirikan Aremania. Mereka dikenal, mereka diketahui, tak pernah takut, selalu membela di mana saja, selalu ada untuk Arema. Aremania, salam satu jiwa Arema. Tanpa paksa bergerak bersama. Dimanapun tempat singgah Arema selalu ada. Dan ada kalah, kadang kalah, kadang menang, itu pertandingan biasa saja. Dukungan sepenuhnya Aremania, Aremanita. Salam satu jiwa. Mau jadi apa? London tanpa Chelsea, kau Spanyol dari mana? Tanpa ada Barca, siapa kenal siapa tanpa AC Milan? Mau jadi apa? Itali tanpa Juventus? Mau jadi apa? Kota Malang tanpa Arema? Basu rujak sutegol terhabis singkong goreng pakai nama Arema. Maklum saja, Arema bukan klub biasa saja. Kami Arema. Salam.